Beliau perhatikan perkataan beliau. Beliau mengatakan, umat-umat kafir saling menyeru sebagiannya pada sebagian yang lain. Lihat nomor kedua, halaman 4, ada tulisan kedua. Umat-umat kafir saling menyeru sebagiannya pada sebagian yang lain. Maksudnya mereka bersatu padu, bekerja sama untuk saling tolong-menolong dalam menghancurkan umat Islam. Dan bersatu mengadakan persengkongkolan untuk melawan Islam, negeri Islam, para pemeluknya dan para dai-nya. Nah, ini harus diperhatikan keadaan yang seperti ini di tengah-tengah kaum muslim. Ya, maka salah satu yang paling patut Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling patut kita berikan adalah perhatian kita kepada perkara akidah, bahwa umat Islam tidak akan bisa dikalahkan kalau benar-benar akidahnya benar. Ya, umat Islam tidak akan, walaupun bersatu, walaupun umat-umat kafir bersatu, seperti peperangan Khandaq, seperti peperangan Khandaq. Coba perhatikan ayat Al-Quran yang menyebutkan akan hal itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana peperangan Ahzab, kaum kafir Yahudi, Nasrani, kemudian orang-orang Majusi, mereka berkumpul untuk menyerang, memerangi kaum muslim yang berada di kota Madinah yang kecil. Lihat, bentengnya cuma akidah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya, orang-orang yang dikatakan manusia kepada mereka. Jadi ada orang-orang berkata kepada nabi dan para sahabat yang kecil, kelompok kecil, sesungguhnya manusia seluruhnya berkumpul untuk memerangi kalian. Dari mulai Yahudi, Nasrani, kemudian Majusi, penyembah api, kemudian orang-orang musyrik lainnya berkumpul ingin memerangi kalian. Maka takutlah kepada mereka. Fakhshawhum. Lalu apa yang terjadi pada nabi dan para sahabatnya? Fazadahum imanan. Bertambah kepada mereka keimanan. Kemudian yang terjadi adalah mereka bersandar kepada Allah. Ini akidah. Jadi bisa memerangi perkara yang kedua ini, umat-umat kafir saling menyeru, bersatu, bersekongkol untuk memerangi umat Islam, salah satunya adalah memperbaiki akidah. Lihat, waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya, sandaran kami adalah Allah. Dan Allah adalah sebaik-baik yang disandarkan kepadanya. Ini juga, ini surat Ali Imran ayat 173. Bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil bagus dibaca tatkala, ya perhatikan baik-baik, bagus dibaca tatkala dalam keadaan sempit. Nah, ini amalan malam ini. Ya, tatkala sempit, tatkala banyak rintangan, maka ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Taib. Kita lanjutkan. Siapa yang pernah membaca sejarah penyerangan tentara salib dan mengetahui rahasia perang dunia pertama di saat orang-orang Eropa, yaitu Bani Asfar, mengirim pasukan tentaranya untuk menghancurkan negara kekhalifahan. Ya, pada saat perang dunia pertama, pada saat terjadinya perang salib, itu masih ada khalifah. Yang menghancurkannya adalah orang-orang dari kumpulan orang-orang kafir. Akan sangat jelas baginya indikasi tersebut seperti jelasnya matahari di siang bolong. Supaya persengkokolan mereka itu semakin sempurna, maka mereka mendirikan forum-forum, perkumpulan-perkumpulan, majelis-majelis, dan akhirnya membentuk sistem baru yang bersifat mendunia, di mana ketamakan dan kerakusan semakin mengobarkan semangat mereka. Hal ini diperjelas dengan perkara berikut. Jadi, agar orang-orang punya legalitas, punya wewenang yang mempunyai undang-undang, mereka dengan cara mereka, orang-orang kafir, membuat perkumpulan-perkumpulan, nama-nama yang di dalamnya terkumpul orang-orang kafir. Sebenarnya tujuannya adalah menghancurkan agama Islam. Ketiga, negeri-negeri kaum muslim merupakan sumber kekayaan dan barokah hingga orang-orang kafir berusaha untuk menguasainya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakannya dengan bejana yang besar yang penuh berisi makanan lezat yang menjadikan orang-orang kelaparan ingin memakannya. Lalu mereka bersama-sama menyerangnya, masing-masing ingin mengambil bagiannya laksana singa. Dan ini fi'lan. Perhatikan saja, negara-negara muslim kaya sebenarnya. Kaya raya. Tanah Arab, ya, kaya raya. Kemudian tanah Asia, kaya raya. Tidak ada negara-negara yang kaya-kaya dibandingkan negara-negara yang di dalamnya kebanyakan kaum muslim. Dan syiar Islam terlihat zahir. Syiar Islam terlihat jelas. Ini persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis di halaman pertama. Kalau Bapak perhatikan di halaman pertama, yushiku an tada' alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Artinya, nyaris sudah umat-umat selain Islam berkumpul bersengkongkol menghadapi kalian sebagaimana berkumpulnya orang-orang yang makan menghadapi bejana. Jadi di nampan itu, di talam itu, ya, sudah tersimpan makanan. Nah, begitulah gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah tentang daerah kaum muslim. Jadi ini semakin menjadikan kita lebih percaya, lebih beriman tentang benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika kita melihat bukti nyata yang disabdakan oleh Rasulullah menjadikan kita tambah beriman, bukan awal beriman, tidak. Tambah beriman. Asalnya kita beriman, melihat buktinya tambah beriman. Ya. Baik. Yang keempat, umat-umat kafir telah memakan kekayaan kaum muslim, mencuri sumber kekayaan alamnya, serta mengambilnya dengan semena-mena, tanpa ada yang melarang dan mencegah. Mereka dapat meraih kekayaan kaum muslim dengan leluasa. Ini kejadian realita yang ada di tengah masyarakat, seperti ini juga. Bahwasanya umat-umat kafir telah bersekongkol mengambil kekayaan-kekayaan dari negara-negara muslim. Dan ini sangat ironis sekali. Sekali lagi, yang seperti ini ya terjadi kenapa? Karena di tengah-tengah orang muslim ada orang munafik yang menjual agama untuk mendapat secuil dunia. Dan ini perhatikan, hati-hati. Akidah, Pak, tidak boleh dijual. Makanya disebut dengan aqidatun. Ya, disebut dengan aqidatun yang artinya adalah keyakinan yang pantang terputus walaupun nyawa taruhannya. Dari kalimat aqada yaqidu yang artinya ikatan yang pantang terputus, tidak lekang dengan waktu, itu akidah. Dan banyak orang-orang yang seperti itu digambarkan oleh Rasulullah menjual agama demi secuil dunia. Hati-hati. Ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, coba perhatikan hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Artinya, sungguh seseorang, bersegeralah kalian beramal sebelum datang godaan-godaan, ujian-ujian yang samar-samar seperti lipatan pada malam gelap gulita. Seorang di pagi hari beriman, gara-gara ujian tersebut sehari-hari kafir. Jangan menunggu satu minggu, satu bulan, satu tahun, enggak. Pagi hari beriman, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Kenapa? Salah satu sebabnya, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. dia menjual agamanya hanya untuk secuil dunia. Hati-hati ini, Pak. Ya, para penjual agama. Yang semestinya aturan para penjual dunia untuk mendapat surga. Ini tidak terbalik, para penjual agama untuk mendapat dunia. Maka, contoh saya pernah, kejadian ini nyata, ada orang cerita, di sebuah perusahaan, ownernya orang kafir. Kemudian, owner orang kafir ini melihat wanita-wanita muslimah yang bercadar. Dia merasa aneh saja, kok seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah punya hidung, bernafas, aturan bernafas dengan nyaman, ya tertutup wajahnya. Kenapa harus ditutup wajahnya, ditutup rambutnya, tubuhnya? Bukankah Allah ciptakan itu sebuah keindahan untuk diperlihatkan? Dan orang bernafas ini menyalahi hak asasi manusia, kata si owner, pemilik perusahaan tersebut. Orang muslim, pegawai dari si pemilik ini, mencari muka di depan pemilik perusahaan tersebut. Iya tuh, benar itu. Dasar wanita-wanita itu tidak tahu hak asasi manusia. Jadi perkataan orang kafir dibenarkan, disokong, mencari demi mencari muka, mencari secuil harta, mencari secuil kekayaan. Dan ini orang-orang seperti ini jika ada sikapnya di tengah-tengah kaum muslim, bisa-bisa mengeluarkan dia dari ajaran Islam. Dengan dalil Allah berfirman, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka benci dengan apa yang diturunkan oleh Allah dari syariat, maka hancur, hapus amalan mereka. Ya, hapus amalan mereka. Karihu ma anzalallah, maka jangan pernah membenci syariat Allah. Itu disebutkan oleh Allah dalam dua ayat, surat Muhammad ayat 9, surat Muhammad ayat 26. Yang membenci syariat Allah, maka habis amal mereka, terhapus amalnya. Nah, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang keempat ini, umat kafir mengambil kekayaan-kekayaan umat Islam, salah satu sebabnya adalah karena ada musuh dalam selimut, ada orang-orang munafik. Ada orang-orang munafik di tengah kaum muslim yang menjual agamanya untuk hanya mendapatkan secuil perkara dunia. Kelima, umat-umat kafir telah menjadikan negeri-negeri muslim sebagai serdadu-serdadu yang dikendalikan dan membaginya sebagai negara-negara kecil yang bercerai-berai. Ini terjadi juga di zaman sekarang. Ya seperti inilah. Akhirnya terkotak-kotak, apalagi nanti bahkan terkelompok-kelompok. Jangan negara, Pak. Jamaah pengajian saja ada. Ini bapak-bapak kelompok ini. Ini bapak-bapak kelompok sini. Ini bapak-bapak kelompok kelompok gang komplek Imam Syafi'i gang 1. Kemudian ini bapak-bapak komplek Imam Syafi'i gang 2. Subhanallah. Ya. Ini perhatikan baik-baik. Ada hadis yang berbunyi, hadis riwayat Imam Muslim. Ya'isa syaitan an ya'budahul musallun. Syaitan, yaitu dia adalah jin-jin dari bangsa makhluk-makhluk dari bangsa jin yang kafir dan membangkang, itu sudah berputus asa untuk orang-orang yang sholat kepada Allah agar ia ganggu, agar menyembah dirinya, menyembah para syaitan. Dia putus asa, enggak mungkin menyuruh orang muslim untuk menyembah selain Allah, itu mustahil. Tetapi apa yang terjadi? Walakin fit tahrish. Akan tetapi yang terjadi adalah tahrishi bainakum. Yang terjadi memecah belah kaum muslim. Itu yang terjadi. Ya. Ini sifat yang sangat buruk yang diberikan oleh syaitan kepada kaum muslim. Tidak ada apa-apa, pasti ada saja yang menyebabkan mereka berpecah belah. Walakin fit tahrish bainakum. Akan tetapi kaum muslim dibuat oleh syaitan untuk berpecah belah, terpecah belah di antara mereka. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Muslim yang lainnya. Ya. Kita lanjutkan. Sebagaimana dalam hadis Rasul, hadis Abdullah bin Hawala radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu jannah duna ajnadan jundan bisyam wa jundan bil Iraq wa jundan bil Yaman. Faqultu khirli ya Rasulullah, qala alaikum bisyam, faman aba falihal haq biyamani wal yastaqi min ghadrihi fa inna Allah takaffala li bisyam wa ahliha. Qala Rabi'ah, fasami'tu Aba Idris Al-Khawlani yuhadithu bihadha al-hadith, faqala wa man taqaffalallahu bihi fala dhai'ata alaih. Perhatikan baik-baik. Kalian akan dijadikan beberapa pasukan, dan ini terbukti. Tapi ingat Pak, perhatikan baik-baik. Semua hadis-hadis yang menyebutkan, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang kejadian yang akan datang, jangan bermudah-mudah untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sekarang. Jangan bermudah-mudah, ya. Misalkan, contoh bermudah-mudah, bahwasanya nanti di Irak akan timbul di dari lautan emas, dan orang-orang akan berperang demi mempertaruhkan emas tersebut dari Irak. Maka mereka mengatakan, oh benar sudah terjadi itu. Buktinya apa? Peperangan Irak sekarang antara Saddam Hussein dengan Amerika. Ya, mereka sebenarnya rebutkan emas hitam. Apa itu emas hitam? Minyak. Nah, ini penerapan hadis tentang kejadian yang akan datang yang terlalu dipaksakan. Contoh yang lain, penerapan hadis tentang kejadian yang akan datang yang terlalu dipaksakan, diantaranya tentang Dajjal. Kenapa gerang handak banan Dajjal itu turun? Kenapa? Sedikit-sedikit itu nah Dajjalnya. Ada bayi keluar yang dilahirkan mempunyai mata satu. Nah, itu Dajjal aja. Karena apa hendak benar keluar Dajjal? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum." Yang aku takutkan, yang aku paling takutkan atas kalian wahai para sahabatku dibandingkan Dajjal adalah asyirkul asghar. Syirik kecil. Artinya salah satu yang ditakutkan oleh Rasulullah terhadap umatnya adalah keluarnya Dajjal. Maka harus berhati-hati, bukan malah dihadang-hadangi. Apabila pian keluar Dajjal? Bukan, subhanallah. Akhirnya, karena keinginan besar untuk keluarnya Dajjal terlalu cepat, akhirnya menurunkan hadis-hadis tentang Dajjal salah, keliru. Sebuah mata uang, kemudian di situ ada satu mata, maka ini Dajjal. Dajjal itu matanya dua. Ya, yang satunya picak, yang satunya terlalu keluar. Itu Dajjal, bukan matanya satu. Ya, ini para ikhwan, hati-hati menurunkan hadis-hadis tentang kejadian yang akan datang kepada keadaan-keadaan sekarang. Tidak boleh kita katakan itu sesuai dengan hadis Rasul kecuali benar-benar terjadi. Seperti Imam Nawawi pada tahun di abad ke-7 Hijriah, 645 kalau tidak salah, disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa beliau menjelaskan keluar dari kota Madinah api yang menerangi onta-onta yang ada di Syam. Dan benar ada di tahun itu, dan itu sudah diberitahukan oleh Rasulullah, ya, sekitar 600-an tahun sebelum beliau meninggal, sudah diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan keluar api dari kota Madinah yang akan menerangi leher-leher onta di daerah Syam, saking besarnya api tersebut. Dan itu terjadi. Nah, itu baru kita yakini. Tapi menurunkan hadis-hadis tentang kejadian yang akan datang dari kiamat, tanda-tanda kiamat pada keadaan sekarang, jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya, hati-hati. Para ikhwan sekalian, kalian akan dijadikan pasukan. Pasukan di Syam, pasukan di Irak, pasukan di Yaman. Wallahu alam. Sekarang apakah seperti itu? Di Syam ada pasukan, ya, Di Irak ada pasukan yang mengklaim dirinya mujahid. Di Yaman ada pasukan. Ya. Lalu aku bertanya, pilihkan. Jadi kalau seandainya kita belum pasti, diem. Ya. Saya sarankan seperti itu, Pak. Dalam beragama. Yang belum yakin, tipsnya apa? Diam. Selamatnya. Atau mengatakan, saya tidak tahu. Selesai. Selamat. Jangan memperbanyak pertanyaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini banyak orang-orang yang sering memperbanyak pertanyaan di hadapan Allah. Misalkan seorang pendendam. Ustaz, pokoknya kerudah kadusah diapa-apain ulun lawan sidin, selesai. Kena di akhirat ulun tuntut sidin. Ini memperbanyak pertanyaan, memperbanyak permasalahan. Selesaikan di dunia. Dan itu yang lebih dicintai oleh Allah. Dan disebut sebagai orang yang muhsin. Dan muhsin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Ihsan. Itu dicintai oleh Allah. Salah satunya adalah saling maafkan satu dengan lain. Menyelesaikan permasalahan di dunia sebelum dibawa di akhirat. Ada orang pernah bertanya kepada saya. Ustaz, ada orang berhutang kepada saya. Dia kayaknya gak nyadar atau gimana. Tapi saya gak mau nagih. Nanti saja di akhirat saya akan tak tuntut dia di hadapan Allah. Ini tidak boleh mendendam seperti ini ya, para ikhwan sekalian. Karena kita saja urusan kita dengan Allah banyak pertanyaan. Apalagi bawa-bawa orang lain. Nambah banyak pertanyaan. Maka selesaikan urusan kita dengan orang lain. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Fakultu khirli ya Rasulullah. Lalu Abdullah bin Hawalah mengatakan, pilihkan untuk kami wahai Rasulullah. Maksudnya, kalau ada 3 pasukan. Pasukan di Syam. Syam itu di mana? Ya, Suria, Yordania, Lebanon, kemudian Palestina, ya, termasuk di dalamnya Damaskus. Damaskus masuk ke dalam Syria. Nah ini para ikhwan sekalian itu namanya Syam. Dahulu namanya Syam itu. Sebelum terpecah-pecah. Namanya Syam. Irak, ataukah Yaman? Pilihkan untuk kami wahai Rasulullah. Kami kalau hidup dalam masa itu, pilihkan mana yang kami pilih. Maka Rasulullah SAW berkata, pilihlah oleh kalian yang di Syam. Barang siapa yang enggan, maka berlambunglah dengan yang di Yaman. Hendaklah minum airnya, karena Allah telah menjaga Syam dan penduduknya. Nah ini janji Rasulullah SAW. Ya. فَإِنَّ اللَّهَ تَكَفَّلَ لِي بِشَّامْ وَأَهْلِيَا. Yang saya ingin tegur untuk diri saya pribadi dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mendapati hadis-hadis seperti ini kan jaminan. Janji jaminan. Maka mohon yakini. Janji Allah yakini. Anda akan tenang hidup di dunia. Janji Allah yakini. Anda akan tenang hidup di dunia. Problematika besar manusia adalah tidak meyakini janji Allah. Garis bawah itu baik-baik. Sehingga dia malas mengerjakan ketaatan. Sehingga dia malas untuk mengerjakan kesalihan-kesalihan. Ya, malas mengerjakan rukun Islam. Malas bersedekah. Malas baca Quran. Karena dia tidak yakin dengan janji Allah. Ini problem. Masalah besar bagi manusia. Tidak yakin dengan janji Allah. Saya beri contoh, Pak ya. Seperti yang saya pernah ceritakan mungkin, saya pernah ke Batam. Batam menyeberang sebentar ke Singapura. Orang-orang panitia kajian mengatakan, Ustaz, sering loh orang-orang dari kota-kota besar datang ke sini. Hanya untuk nyebrang ke Singapura. Ngapain memang di sana? Beli tas, Ustaz. Tasnya memang bagaimana? Harganya berapa? Tasnya, ya gitu, tas-tas orang borjuis. 67 juta. Beli satu tas harganya 67 juta. Memang di Indonesia harganya berapa? Katanya lebih murah di sana dibanding di Indonesia. Di Indonesia harganya 70 juta. Bedanya cuma 3 juta. Naik ferinya 3 juta. Ya subhanallah. Ya, itu dikatakan murah, Ustaz. Saya berpikir dalam hati saya, subhanallah. Manusia, orang kenapa dia berani keluar? Untuk perkara dunia, benar-benar dia keluar luar biasa. Tanpa mikir. Coba bayangkan Anda kalau pergi ke pusat perbelanjaan, mall. kadang ngambil ini, ngambil ini, ngambil ini. Enggak mikir kan? Enggak pernah mikir. Bahkan ada orang yang beli sesuatu, ih warnanya lucu, beli ah. Jadi beli karena lucu. Bukan karena kebutuhan, jangankan primer, sekunder bukan, tertiar bukan. Belinya karena lucu. Dan itu enggak mikir. Enggak mikir dia uang keluar begitu besar, enggak mikir. Tapi giliran ingin bersedekah, pertanyaannya banyak sekali lawan ustaz. Ustaz, bolehkah ulun memberikan sedekah lawan laki? Bolehlah, laki disedekahi bolehlah. Paling utama. Nah, yubian ibu-ibu. Ya, boleh. Bahkan mereka yang lebih utama untuk mendapatkan sedekah kita. Tetapi laki-laki jangan mengatakan, wah kada begawe nih. Ya, tidak kerja saya. Enggak. Boleh memberikan sedekah. Bolehkah memberikan sedekah kepada keluarga yang... Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan gara-gara ingin bersedekah saja. Nah, pertanyaannya Pak, kenapa itu bisa terjadi? Giliran kita pelesiran keluar kota, atau ke luar negeri, atau luarnya luar negeri. Nah, itu ulun sudah kesal tuh. Ya. Ke Eropa, Amerika, seakan-akan dunia yang maju di sana. Apa dilihat cuma di sana? Aurat. Aurat di sana. Apa yang dilihat? Cuma aurat. Saya pernah cerita bahwasanya ada kawan kerja di sebuah negara Eropa, dikerja di perminyakan. Ini negara, salah satu negara yang melegalkan undang-undang homoseksual. Anda akan dilihat di samping-samping jalan, bukan laki-laki perempuan ciuman. Sesama jenis ciuman, samping jalan. Hari dilegalkannya peraturan tersebut, datang gempa dengan skala 7 skala Richter. Langsung besoknya bisa beliau resign. Daripada saya mati di negara orang-orang Nabi Lut ini, mendingan saya resign. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitu orang keluar ribuan dolar, puluhan juta, mau dia keluar, gak mikir. Tapi giliran ingin pergi umroh, ingin pergi haji, memilih travel yang paling murah. Sekal selan cari yang paling murah mana? Akhirnya sampai di Mekah seperti kambing di lapas orang. Karena dapat hotel, karena dapat ini. Gara-gara mencari yang paling murah. Ingin berkurban. Dari mulai ujung Kayu Tangi sampai ujung Pal Banjarbaru. Mencari masjid yang paling murah menjual sapi. Akhirnya datanglah si saat berkurban kambing, sapi-sapi, setengah kambing. Saking kurusnya. Kenapa nyari yang paling murah? Nah, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, kenapa saya berbicara ini? Lihat, janji Allah harus Anda yakini. Ya? Problem, masalah terbesar manusia tidak yakin dengan janji Allah. Lihat, Allah berfirman, di dalam ayat fa innallaha takaffala li bisyamu ahliya, sesungguhnya Allah telah menjaga Syam dan penduduknya, menjamin penjagaan terhadap Syam dan penduduknya. Saya ingin memberikan contoh Pak, janji-janji jaminan Allah. Misalkan salat subuh berjamaah, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subha fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, di dalam riwayat yang lain, yang sholat subuh berjamaah. Tapi yang lebih kuat, barang siapa yang sholat subuh, maka dia di dalam lindungan Allah. Ini janji Allah yang harus kita yakini. Janji sebuah jaminan. Ingin mendapatkan perlindungan hari itu, sholat subuhlah. Itu janji Allah. Yang bersedekah, Allah akan menggantinya. Itu janji Allah, harus kita yakini. Kenapa kita tadi keluar jor-joran berani? Karena kita beriman yang dengan kasat mata. Saya kalau beli ini, meskipun ini lucu, berarti saya memiliki. Tapi kalau saya sedekah, berarti berkurang uang saya. Makanya dia tidak yakin dengan janji apa? Janji Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Rabi'ah berkata, aku mendengar Abu Idris Al-Khawlani menceritakan hadis ini dan berkata, siapa yang dijaga oleh Allah, maka tidak akan lenyap. Nah, ini penjelasan para tabi'i. Man takaffalallahu bihi fala dhay'atalah. Yang dijaga, dijamin oleh Allah untuk dijaga, maka dia tidak akan pernah binasa. Maka Pak, setiap ayat, setiap hadis yang menjelaskan jaminan tentang penjagaan Allah, yakini baik-baik. Dan imani, resapkan itu di dalam hati. Karena Allah tidak akan pernah menghancurkan, memburukkan orang yang dijamin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beri contoh Pak. Zikir pagi, zikirnya mudah, tidak sulit. Lihat, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, man qala bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Hina yumsi thalatham, hina yusbih thalatham marrat, lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Barang siapa yang mengucapkan bismillah, alladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, ketika pagi sebanyak 3 kali, tidak akan, ini dijamin oleh Allah dan harus kita yakini, tidak akan tertimpa musibah yang mendadak sampai waktu sore. Yakini ini baik-baik, kemudian diresapkan, kemudian diamalkan. Nah, ini contoh janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berkata, bukankah demikian realita umat Islam, negeri-negeri kecil yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki hak mengatur perkara dalam dan luar negeri mereka sendiri. Nah, ini yang terjadi di tengah masyarakat sekarang. Ini realita kaum muslim. Negara tapi tidak punya kekuasaan. Dia tidak bisa menentukan sikap. Dia diatur oleh orang-orang kafir. Salah satu penyebabnya adalah Pak, apa? Mencari kemuliaan dengan selain Islam. Merasa mulia kalau mengikuti orang kafir. Merasa modern, merasa maju kalau mengikuti orang kafir. Ya. Lihat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ingin mengambil kunci Baitul Maqdis di Palestina, negeri Syam. Umar bin Khattab karena becek, beliau angkat, beliau lepas sepatunya dan beliau letakkan di atas pundak. Atau beliau kepit di sini. Kata Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, jangan berlaku seperti itu. Jangan merendahkan kaum muslim. Masa raja seperti ngepit sendal? Raja. Kata Umar bin Khattab, wahai hak, celaka engkau. Lau ghairuka yaqulu hadza. Wahai Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, celaka engkau. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan selain engkau. Artinya, kenapa engkau yang mengucapkan ini? Aku tidak mengira ucapan itu keluar dari mulutmu. Kemudian beliau menyebutkan ini. Ini kaedah dari orang-orang yang belajar langsung dari Rasulullah SAW. Dalam kehidupan Anda apapun, aspek apapun. Akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, selalu kedepankan Islam. Jangan malu-malu. Lihat, Umar bin Khattab mengatakan, di dalam perkataan beliau yang sangat luar biasa, nahnu qawmun a'azzanallahu bil-islam, famahma ibtagayna bighairihi adhallanallah. Kita kaum yang telah Allah muliakan dengan Islam. Lalu kalau seandainya kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, pasti Allah akan hinakan. Apa aplikasinya Ustaz dalam kehidupan kita? Jangan malu Pak menjadi seorang muslim. Wanita-wanita jangan malu dengan jilbab yang besar-besar Anda, dengan cadar Anda. Bapak-bapak jangan malu dengan atribut-atribut keislaman Anda. Jenggot yang selalu dipakai. Jangan malu. Iya, saya sering menyinggung tentang jenggot yang dipakai. Nanti sampai rumah dilepas jenggotnya. Iman yang tidak jujur. Jenggotnya cuma sampai di tengah pengajian saja. Apalagi kalau mengajinya di tengah, di masjid Imam Syafi'i. Kalau di rumah, lepas peci, lepas baju koko, lepas jubah, lepas jenggot sekalian. Yang ditonton sinetron. Ya? apalagi tontonan-tontonan saya diceritakan, saya belum pernah nonton. Ya, apalagi tontonan-tontonan yang disebutkan sekarang, bahayanya adalah tontonan-tontonan yang digandrungi oleh masyarakat dan bertentangan dengan akidah muslim. Haram, Pak. Wallahi haram. Bisa merusak keyakinan seorang muslim. Haram menonton ketika Allah disyirikkan. Film, sinetron yang menggambarkan di situ Allah disyirikkan, haram. Kalau masih menonton, ditakutkan mereka akan seperti dia. Lihat, Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang keharaman tersebut. وَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 140. Artinya, dan telah turun atas kalian di dalam Alkitab, jika ayat-ayat Allah dikufuri, diolok-olok, ya, kesyirikan terjadi, difilmkan, maka tidak boleh duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Kalau kalian masih duduk bersama mereka, innakum idza mithluhum, kalian berarti sama dengan mereka. Hati-hati, ya, yang sinetron-sinetron sekarang yang digandrungi oleh sebagian kaum muslim, artis dan artisahnya dikandungi oleh kaum muslim, padahal itu adalah kekafiran, kemusyrikan dengan kesyirikan yang nyata. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innakum idza mithlum. Hati-hati ini. Sesungguhnya kalian seperti mereka. Dan firman Allah bukan sembarangan, bukan berarti main-main. Innakum idza mithlum. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik, orang-orang kafir dalam neraka jahannam seluruhnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali permasalahan tadi, jangan malu memakai menjadi seorang muslim. Salat pada waktunya. Kalau tidak salat keluar waktunya, salat di situ. Ya? Salat di situ. Sebagian orang maruh dengan atribut muslim, mengangkat celana di atas dua mata kaki. Wah, itu atribut muslim, Kak Ustaz. Iya. Ya, itu identitas seorang muslim. Sebagaimana pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan dengan tangan kanan, makan tidak berdiri. Ini sering sekali perkawinan-perkawinan atau resepsi-resepsi pernikahan yang disebut dengan dalam bahasa Arab walimatul urus. Walimah itu artinya makanan, Pak. Urus artinya adalah pernikahan. Jadi walimah itu adalah makanan yang dibuat karena pernikahan. Jadi memang kalau diundang untuk walimah itu tugasnya makan. Banyak dimakan biar nisuk. Tugasnya makan, walimatul urus. Walimatul urus, ya, kebiasaannya makan, dimakan berdiri. Subhanallah. Wallahi, Pak, tidak cocok manusia makan berdiri. Ya. Persis unta makan berdiri, subhanallah. Jadi ngantri makan berdiri. Ya, akhi, perlihatkan saya muslim pantang untuk makan berdiri. Jangan malu menjadi seorang muslim. Karena ketika kita malu mencari kemuliaan dengan selain cara Islam, pasti Allah merendahkan kita. Terutama syariat-syariat yang zahir. Haram, pantang kita malu untuk memperlihatkannya. Syariat-syariat yang zahir, sholat, puasa, zakat. Kenapa kamu gak puasa bulan-bulan Ramadan? Ulun handak, saya mau toleransi dengan orang-orang selain Islam. Ini toleransi kebelinger. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan terutama, ini bulan Desember, tanggal 6. Haram seorang muslim mengikuti, memakai, menjual segala macam aksesoris hari raya orang kafir. Ya, atau ingin bahasa yang lebih halus, hari raya non muslim, sama aja kafir juga ya, haram. Walau secuil pun tidak boleh. Mendingan kehilangan dunia dibandingkan Anda disebutkan oleh Allah dalam surah Nisa, innakum idzam mithluhum, kalian berarti sama dengan mereka. Dan ini persis dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Abu Daud, man tashabbaha biqaum fahuwa minhum. Ini akidah. Ini bukan permasalahan muamalah. Ini akidah. Kalau kita jual beli dengan orang kafir boleh, enggak jadi masalah. Tapi masalah akidah, sebagaimana mereka tidak sholat ke kiblat kita, maka kita pun tidak boleh mengikuti kegiatan keagamaan mereka. Dan ini adalah benar-benar hak asasi manusia yang paling tinggi. Firman Allah, lakum dinukum waliyadin, itu hak asasi toleransi beragama yang paling tinggi. Kalian punya agama, silahkan atur agama kalian. Jangan ngajak-ngajak orang. Jangan maksa orang untuk beragama seperti agama kalian. Toleransi yang paling tinggi seperti itu. Agama, silahkan Anda beragama, saya punya agama sendiri. Ini toleransi yang paling kuat yang diajarkan dalam Islam. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lanjutkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keenam, umat-umat kafir kini tidak gentar kepada kaum muslimin. Sebab kewibawaan kaum muslim telah hilang di mata umat yang lain. Yaitu kewibawaan yang dahulu menggentarkan persendian orang-orang kafir. Dan membuat tentara syaitan menggigil rasa takut, ketakutan. Karena senjata pamungkas dari Allah, yaitu rasa takut yang ada di hati orang-orang kafir, masih belum memenuhi hati-hati mereka dan belum mengguncang benteng-benteng mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultanan. Artinya, akan kami masukkan ke dalam hati-hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersetukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Ali Imran ayat 151. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nusirtu birru'bi masirata syahr." Aku telah dimenangkan dengan perasaan takut pada musuh sejak perjalanan satu bulan. Ini adalah salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka dahulu diberikan rasa wibawa di hadapan musuh-musuhnya. Jadi punya wibawa di hadapan musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya mempunyai takut bahkan sebelum satu bulan sebelum peperangan. Ya, keistimewaan ini bukan hanya untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga untuk umat Islam dengan dalil sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu tadi. Wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabata minkum, dan Allah akan menghilangkan dari diri musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Bapak Ibu, saya ingin cerita tentang hebatnya wibawanya orang muslim di zaman dulu. Lihat ya. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu wa arda, setelah peperangan Uhud beliau masuk Islam. Akhirnya beliau menjadi Saifullah, yaitu menjadi pedangnya pemimpin pasukannya Allah, pasukan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menulis surat ke negeri Kisra, Raja Kisra. Apa tulisannya? Aslim taslam wa illa ji'tuka birijalin yusirruna alal maut kama tusirruna antum alal haya. Subhanallah. Artinya, wahai Raja Kisra, masuk Islamlah kalian, masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Kalau tidak, aku akan datangkan orang-orang yang lebih menyukai mati dibanding sebagaimana kalian menyukai untuk tetap hidup. Ini adalah sebuah kewibawaan, kejayaan yang kita merindukan akan hal itu. Ya. Orang-orang yang lebih menyukai mati sebagaimana orang-orang kafir menyukai kehidupan. Maka apa yang terjadi? arsala ila malik as-sin yatlubu minhu al-madad wan najd. Kisra nulis surat ke raja Cina minta bantuan. Maka dijawab oleh raja Cina, ya Kisra, la qibalali biqaumin law aradu khal'al jibal la khala'uha. Wahai Kisra, aku tidak sanggup untuk melawan orang-orang kalau mereka ingin melepaskan gunung, mereka lepaskan. Saking kuatnya haibah, wibawa seorang muslim di zaman dahulu. Nah, ini yang hilang. Akibat dua penyakit yang dihinggapi oleh kita-kita semua. Hubb dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Jadi, kalau ditanya, pian hendak mati kah, hendak hidup kah? Maka selalu, aku hendak hidup, kadang hendak mati aku. Masih banyak lagi anak digawi. Nah, maka jawabannya Bapak Ibu, sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan iman. Kalau hidupnya ingin dia hidup untuk lebih banyak amal, maka itu terpuji. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu, dan seburuk-buruk manusia yang buruk amalnya dan panjang umurnya dan buruk amalnya. Nah, kalau seandainya dia panjang umur kemudian dia berbuat baik, maka ini baik. Tetapi perlu diperhatikan juga, apabila ada seseorang yang ingin cepat mati gara-gara ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga mulia. Karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyukai bertemu dengannya. Nah, kalau dia ingin mati karena ingin bertemu dengan Allah, ini juga bagus. Jadi tidak bisa kita jawab, pian ini hendak umur panjang kah, hendak umur pendek kah? Tidak bisa kita jawab secara mutlak. Tujuannya apa? Kalau untuk umur panjang, untuk beramal baik, maka itu baik. Ya. Kalau ingin meninggal cepat-cepat gara-gara ingin bertemu dengan Allah, maka itu juga sebuah keutamaan. Ada lagi cerita yang lain. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Al-Ahnab bin Qais. Wa kanat lahu haibatun 'azimah hatta innar rajula ar-rumi dzul haibah qama lahu haibatan fadha'at haibatuhu ar-rumi. Artinya Al-Ahnab bin Qais mempunyai kewibawaan yang sangat kuat, sampai ketika berhadapan dengan seorang yang Romawi, Romawi itu beragama apa? Nasrani, Romawi beragama Nasrani. Ya, ketika berhadapan dengan agama Nasrani yang mempunyai wibawa yang besar, mungkin sebagai sebagai jenderalnya di negara Romawi, penguasa di negara Romawi, ketika berhadapan dengan Ahnab ibn Qais, langsung dia gugur wibawanya. Saking besar wibawa seorang muslim di hadapan orang. Semestinya seperti itu seorang muslim. Maka haram semestinya seorang muslim dipimpin oleh orang kafir. Itu haram. Ya, karena orang muslim lebih mulia dunia akhirat di hadapan orang kafir. Allah berfirman, "Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum." Sungguh budak yang diperjualbelikan, tapi dia beriman, lebih utama dibandingkan seorang musyrik. Walaupun mempesona kalian, pesona mungkin dia ganteng, dia berpendidikan, dia begini, dia begini, tetap kalah dengan seorang muslim meskipun dia budak. Ya, akibat yang muslim mentauhidkan Allah, yang musyrik meskipun mempesona kalian adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. sallallahu alaihi nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit pembacaan buku Limadza Ikhtartu Al-Manhaj As-Salafi, mengapa aku memilih manhaj salaf. Halaman 7. Penulis Hafizahullah Ta'ala mengatakan, ketujuh, intisari kekuatan umat Islam bukan terletak pada besarnya jumlah perlengkapan persenjataan, tentara berkuda, dan infanterinya, akan tetapi pada akidah dan manhajnya. Kata akidah artinya adalah keyakinan yang pantang putus, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Manhaj artinya adalah tata cara beragama. Ya, garis bawahi baik-baik kata-kata manhaj, tata cara beragama. Jadi di dalam Islam menurut Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekuatan kaum muslim bukan terletak pada persenjataannya. Lihat peperangan Badar, perang Badar. Besar jumlah pasukan kaum muslim 2/3 lebih kecil dibandingkan kaum kafir Quraisy. Ya, 2/3 lebih kecil, akan tetapi mereka menang. Beda dengan surat At-Taubah, yaitu peperangan Hunain. Kaum muslim berjumlah banyak tapi kalah. Kenapa? Karena waktu itu disebutkan oleh Allah, wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Dan ingatlah pada peperangan Hunain, yaitu ketika kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Bapak Ibu saudara-saudari, dari ayat ini bahwa dan ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwa jumlah banyak bukan ukur standar prestasi, kemenangan, kebenaran, bukan. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sering menyinggung jumlah-jumlah yang kecil dan dipuji oleh Allah. Jumlah-jumlah yang kecil dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan tentang sedikit, misalkan kata-kata sedikit, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau jumlah yang kecil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardh" takhafuna ay yataqattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum min nasrih wa razaqakum min at-tayyibat la'allakum tashkurun. Surat Al-Aghfal ayat 26. Ingatlah ketika kalian sedikit lemah di bumi, sudah sedikit lemah pula, takhafuna an yataqaffatakumun nas, kalian takut manusia menerkam kalian, fa'awakum, lalu Allah memberikan tempat kepada kalian, yaitu Madinah, wa ayyadakum binasrih, dan Allah menolong kalian dengan pertolongannya, wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki pada kalian dari hal-hal yang baik, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ingat, sedikit dipuji oleh Allah. Jadi ukuran kebenaran, prestasi, kemenangan bukan dengan jumlah yang banyak, tetapi dengan kebenaran berasal dari Al-Quran dan Sunnah dengan akidah yang benar. Coba perhatikan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pengikut Nabi Hud. Ya, pengikut Nabi yaitu Nabi Nuh, Nabi Nuh. "Hatta idza jaa'a amruna", sampai datang perkara kami, yaitu air bah yang besar. "Wa farat tanur Kul nahmil fiha min kulin zaujain itsnain. Kemudian berlayarlah kapal tersebut. Maka kami katakan ihmil fiha min kulli zaujain itsnain. Bawa setiap makhluk berpasang-pasangan di dalam perahu tersebut, kapal Nabi Nuh. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qaul. Dan seluruh manusia selain yang ikut ke dalam kapal Nabi Nuh akan hancur kecuali yang telah ditentukan oleh Allah. Wa man amana, dan kecuali orang yang beriman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh pada saat itu kecuali sedikit. Lihat, jumlah sedikit dipuji oleh Allah. Ya, contoh yang lain, ibu, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan tentang jumlah yang sedikit yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang orang-orang yang bersyukur, yang sedikit. Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Saba ayat 13. Di sana ada jumlah-jumlah yang banyak malah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah-jumlah yang banyak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, kalau kita mengikuti kebanyakan manusia, maka niscaya kita akan sengsara, akan binasa. Seperti misalkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 100. Bal aktsaruhum la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang jumlah yang banyak menunjukkan kepada ketercelaan dan keburukan. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ya. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jumlah yang banyak, ya, juga di dalam surat Al-A'raf ayat 17. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kamu tidak mendapati, wahai Allah, kebanyakan manusia, kebanyakan mereka dalam orang-orang yang bersyukur. Nah, ini menunjukkan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mengikuti kebanyakan manusia termasuk daripada bukan tanda seorang tersebut benar, menang ataupun jaya. Kebanyakan sesuatu tidak menunjukkan kepada kebenaran, kemenangan ataupun kejayaan. Ada ayat yang berbunyi dalam surat Al-Baqarah ayat 243, walakinna aktsaran nas la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang lain yang menyebutkan akan hal itu, di antaranya surat Yusuf ayat 103. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Artinya, dan tidaklah kebanyakan manusia meskipun kamu sudah bersungguh-sungguh untuk memberikan petunjuk kepada mereka, mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Nah, ini bapak ibu saudara-saudari, jadi banyak bukan menunjukkan kepada kemenangan, kejayaan, akan tetapi menunjukkan kepada ketercelaan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ada saya ingin menyebutkan, walawittaba aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Ada ayat yang menunjukkan akan hal itu, sebentar. Surat apa? Al-An'am. Ada ayat yang tentang mengikuti kebanyakan manusia. Sebentar ya. Ayat berapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat betul. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. In yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Jika kamu mentaati kebanyakan manusia di bumi, surat Al-An'am ayat 116, jazakumullahu khairan. Maka niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Lihat, banyak dicela, sedikit dipuji. Jadi sedikit banyak bukan ukuran sesuatu itu benar, sesuatu itu merupakan kemenangan. Maka misalkan ada berita di Eropa orang masuk Islam berjuta-juta. Yang paling penting itu adalah masuk Islam dan Islamnya benar. Kalau masuk Islam, Islamnya Islam sempalan, sama saja. Islamnya minta kepada ya Hussein, ya Hussein. Ya. Islamnya zikir sambil dangdutan. Zikir sambil dangdutan. Lagu pedangdut dibacakan selawat. A'udzubillah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Yudhilluka an sabilillah. Menyesatkan engkau dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti hanya prasangka. Wa innahum illa yakhrusun, dan mereka adalah orang-orang yang tuli. Jadi banyak bukan ukuran bahwasanya itu akan mendapatkan kemenangan. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah tentang pertarungan antara Talut dengan Jalut, yang mana kelompok yang sedikit menang melawan kelompok yang banyak. Ya, kelompok yang sedikit menang melawan kelompok yang banyak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan 248 246 sampai 251, betul. Ya, lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma fasala Talutu bil junud, qala innallaha mubtalikum min nahar." فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهَا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. Orang-orang yang mengira dia akan bertemu dengan Allah, orang beriman, mengatakan berapa banyak kelompok yang sedikit memenangkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 249. Ini banyak sekali contoh-contohnya. Maka Islam itu tidak mengenal kalau ajarannya diikuti oleh orang banyak benar, kalau suaranya sama-sama benar. Seperti misalkan ada orang berzikir sama-sama, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Satu masjid Imam Syafi'i mengikuti, lalu menjadi merinding, menjadi bisa menangis, dinyatakan benar. Enggak juga. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran benar menang jaya itu bukan dengan banyak, tetapi dengan akidah, dengan manhaj yang benar, tata cara beragama yang benar, maka akan menjadi kekuatan yang sangat kuat. Bukankah Anda mendengar jawaban Rasulullah terhadap sahabat yang mempertanyakannya, apakah karena kaum muslim jumlahnya sedikit? Beliau menjawab, bal antum yauma idzin katsir. Jadi Pak, Islam itu bukan agama perasaan, Pak. Wah, di Eropa kalau lagi sholat Id 1.500.000 manusia. Lalu kenapa? Yang kita inginkan muslim yang mengamalkan Islamnya. Bukan muslim yang banyak. Bukan muslim yang bukan sekedar Islam, tapi benar-benar bermanhaj berakidah yang benar. Ya? Nabi Muhammad SAW bersabda, bal antum yauma idzin katsir. Tidak, bahkan kalian pada saat itu banyak. Renungkan pula pelajaran yang terdapat pada perang Hunain. Anda akan mendapatinya sebagai contoh yang tepat untuk setiap zaman yang sudah saya bacakan tadi. Jadi Pak, ukuran kebenaran, ukuran apalagi kemenangan, kejayaan, kemuliaan bukan dengan banyak. Tetapi apakah kita mengamalkan Islam atau tidak. Menjadi seorang Muslim tidak malu-malu. Menjadi seorang Muslim tidak pandang bulu. Di mana saja dia menegakkan keislamannya. Makan dengan tangan kanan, dengan tangan kanan. Makan sambil duduk, sambil duduk. Meskipun di tengah orang-orang kafir. Tidak mau makan yang haram, karena diharamkan dalam agama. Dia tidak mau makannya. Meskipun di tengah orang-orang yang memakan dan meminum hal-hal yang haram-haram. Maka ini yang bisa saya sampaikan. Jadilah seorang Muslim yang sejati. Niscaya kita akan mempunyai kewibawaan dan juga mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang menambahkan ataupun ingin bertanya, dipersilahkan. Naam. Ya, silakan. Mic-nya mana mic-nya? Ya Ustaz, dari BBM yang pertama, dari Ibu Indi Ralia, Pak Ustaz, saya dibilang mengikuti aliran Wahabi, apa yang harus saya jawab? Sedangkan yang mengatakan tersebut adalah seorang Ustaz di daerah kampung kami. Maka kalau seandainya dikatakan saya dibilang mengikuti aliran Wahabi, maka jawabannya tanya aliran Wahabi itu apa? Ya, aliran Wahabi itu apa? Saya sendiri mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tanya kembali kepada yang menuduh. Jadi mudah Pak, dalam Islam itu mudah. Al-bayyinatu alal mudda'i wal-yaminu ala man angkar. Yang menuduh punya bukti, mana buktinya? Yang dituduh dan tidak merasa sesuai dengan tuduhan, dia hanya mengingkari. Saya bukan, selesai kan? Saya dituduh Wahabi. Enggak Ustaz, saya enggak Wahabi. Sudah selesai urusan. Loh apa, mau maksa? Kamu Wahabi? Enggak, saya enggak. Lo ngapain? Dipaksa. Ya kan? Aneh. Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari, isu sedikit-sedikit ya, orang tidak mau mengerjakan amalan-amalan bid'ah, mengerjakan yang tidak sesuai dengan contoh Rasul, kemudian dituduh sebagai Wahabi, ini adalah isu-isu yang memecah belah kaum muslim. Ini isu memecah belah kaum muslim. Ya, mengkotak-kotakkan kaum muslim. Orang ingin beramal sesuai Al-Qur'an dan Sunnah dituduh dengan tuduhan macam-macam. Maka dia harus mendatangkan apa itu Wahabi. Baru benar enggak saya seorang Wahabi? Kalau seandainya Anda bisa mengartikan Wahabi, benar enggak atas tuduhan itu Anda Wahabi? Apakah hanya dengan tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan mengada-ngada saya dituduh Wahabi? Kalau seandainya tidak mengerjakan perbuatan mengada-ngada dituduh Wahabi, ya berarti saya Wahabi deh. Ya. Kalau seandainya saya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh Wahabi, ya berarti saya Wahabi lah. Dibandingkan mencontoh kalian-kalian yang gak ada contohnya. Iya kan? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi itu tuduhan yang senantiasa selalu diiringkan kepada orang yang, dan itu sepertinya gangguan iblis dan syaitan kepada manusia. Sedikit-sedikit ingin mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, dituduh Wahabi. Sedikit-sedikit Wahabi. Sampai nini-nini, Wahabi pindahnya ikam nih. Aduh nini, ay. Takuni si nini. Ya. Apa Wahabi itu? Nah, pokoknya udah tahu itu, Bang Wahabi sudah. Nah, ini yang hati-hati. Coba lihat. Ya, dari awal kajian kita sampai akhir kajian kita, apakah saya mengajak kepada sebuah kelompok namanya Wahabi? Enggak ada. Itu tuduhan yang tidak mendasar. kalau tidak ingin dikatakan tuduhan basi. Nah, yang lain? Tafadhal. Ada mic kasih. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya mau tanya Ustaz, apakah kita boleh mencintai tanah air kita, bangsa Indonesia? Terima kasih Ustaz. Boleh. Boleh mencintai tanah kelahiran. Ya, tetapi kecintaannya di bawah kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Harus didasari dengan keimanan. Kenapa? Karena mencintai tanah. Kenapa kita mencintai tanah air? Karena mencintai tanah air, karena di dalamnya terdapat kaum muslim, di dalamnya terdapat syariat Islam yang ditegakkan dengan syiar-syiarnya. Boleh. Nah, jazakallah khairan. Ini Ustaz, kan di surah An-Nisa ayat 59 tentang pemimpin Ustaz. Kan kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat ulil amri. Ulil amri kan selam, kan yang kita taati kan ulil amri yang muslim. Bagaimana kalau yang kada muslim, apakah kita tetap taat? Kalau muslim itu kalau jadim kan kita tetap taat. Ya. Bagaimana kalau non muslim, apakah kita tetap taat? Sekian, terima kasih. Jazakumullah khair, terima kasih atas pertanyaannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpin kalian. Para ulama menyatakan dalam ayat ini bahwa ketaatan kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan pemimpin pada pemimpin tidak boleh dalam kemaksiatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Dan sesungguhnya ketaatan hanya pada hal yang ma'ruf. Adapun dan itu adalah pemimpin orang-orang muslim. Pemimpin dari seorang muslim harus taat. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasi, 'alaikum bis-sam'i wat-tha'ah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasi." Hendaknya kalian taat patuh meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah yang berkulit hitam. Meskipun dia muslim, meskipun dia budak tapi dia muslim dan menjadi pemimpin, harus tetap taat dan patuh. Jadi ketaatan dan kepatuhan hanya pada kepemimpinan yang muslim. Mereka yang paling patut mengurus kaum muslim, menjadi pemimpin yang berwenang untuk kaum muslim, ulil amri bagi kaum muslim. Lalu kita Ustaz, kalau memiliki pemimpin yang kafir, bagaimana sikap kita? Maka jawabannya, taati pada yang mendatangkan maslahat untuk kita dan tidak bertentangan dengan agama kita. Ya, tidak bertentangan dengan agama. Karena ketika mungkin kita tidak taat atau memberontak malah mendatangkan apa namanya? Kemudharatan. Yang terjadi di beberapa daerah sehingga akhirnya pemimpin daerah, provinsi kemudian menjadi dari seorang kafir padahal hampir 70% atau 80% atau bahkan 90% di daerah tersebut seorang muslim. Salah satu penyebabnya tadi, satu munafik, yang kedua mencari kejayaan dengan selain Islam, yang ketiga menjual agama untuk mendapatkan secuil dunia. Jadi kekeliruan ada pada diri kita, bukan pada orang lain. Ya, benarkan akidah, niscaya tidak akan pernah kita berpaling dari seorang muslim untuk menjadi pemimpin kita. Dan haram hukumnya seorang muslim menjadi pemimpin. Haram hukumnya seorang kafir menjadi pemimpin kaum muslim. Itu maksud saya. Ya, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai penolong, sebagai pemimpin. Ini nas tegas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya siapa saja yang dengan andilnya walau secuil pun akhirnya terdapat pemimpin orang kafir di tengah-tengah muslim, itu berdosa sampai hari kiamat. Ya, surat Ali Imran ayat 28. Tidak diperbolehkan. pantas menjadi seorang pemimpin kecuali yang memimpin kaum muslim, maksud saya kecuali orang beriman. Ya, cuma sekarang permasalahannya kalau seandainya kaum muslim, kita mengambil tindakan preventif dulu agar tidak terjadi lagi di negara, di daerah-daerah lain. Ya, kebanyakan kaum muslim malah dipimpin oleh orang kafir, bahkan di beberapa daerah ada yang tidak punya masjid raya dan gereja besar, paling besar se-Kalimantan. Ya. Gara-garanya apa? Dipimpin oleh orang kafir. Dan salah satu sebabnya adalah setiap dari kaum muslim ingin memimpin sehingga terpecah belah, terkotak-kotak. Orang kafir bersatu suaranya. Ini hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, cinta kepemimpinan dan suka dan tidak membenci kematian. Ya haram, itu nas mutlak. Seorang muslim seorang muslim tidak boleh dipimpin oleh pemimpin kafir. Nas mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai itu terjadi. Ya, jangan sampai itu terjadi. Wallahu a'lam. Nah, tafadhal. Kasih mic ke Pak Musa. Silakan. Sebentar ya Pak Musa. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tanyakan di sini adalah tentang problem manusia gitu, Ustaz. Tentang janji Allah tadi, Pak. Nah, di sini kebanyakan manusia kan itu kan meyakini, Ustaz. Cuma tidak melaksanakannya gitu. Nah, menurut Ustaz ini dikatakan apa, Ustaz, orang seperti ini? Apakah kafir, munafik, atau fasik? Itu pertama, yeah. Pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi Ustaz menjelaskan juga pagi beriman apa sorenya kafir, Ustaz. Ya. Yeah. Nah, menurut Ustaz ini bagaimana orang yang seperti ini, apa misalkan dia pergi ke tukang ramal atau ke makam wali-wali gitu, Ustaz, ketiba-tiba meninggal, ini apakah disolatkan jenazahnya apa tidak gitu, Ustaz? Ya. Nah, itu. Ya. Itu? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka yang pertama yaitu tentang apa tadi? Tentang saya ingat yang kedua masalahnya. Tentang apa? Oh, yakin tapi tidak mengerjakan. Seperti orang yakin riba itu haram dan dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan harta riba, tapi masih kalau ingin nyari modal mencari dengan riba. Ini tidak yakin namanya. Ya, yakin itu berarti yakin dengan janji Allah. Yakin meninggalkan yang haram, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yakin tinggalkan sekarang. Sekarang juga harus yakin. Jangan janji Allah. Dan janji Allah itu bukan hanya sekedar mengerjakan sesuatu kemudian dijanjikan kebaikan. Bukan. Tapi meninggalkan sesuatu yang diharamkan dijanjikan kebaikan. Nah, itu yang lebih berat mungkin. Sebagian orang mungkin kalau amar ma'ruf masih ringan. Sangat mudah mengerjakannya kalau amar ma'ruf. Kalau nahi mungkar, nah ini yang susah. Meninggalkan yang haram karena berharap yang lebih baik dari Allah. Ini susah, Pak. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang besar keyakinannya terhadap Allah. Dan di situ terdapat lezat kenikmatan. Ibadah menghambakan diri kepada Allah. Kadang mungkin seorang itu terseok-seok dengan itu. Ya. Jadi kalau dia yakin dengan janji Allah, harus dia mengamalkannya dalam kehidupannya. Adapun yakin tapi masih. Pakai nagin dulu. Nah, ini enggak namanya. Ya. Jadi kalau dia yakin dengan janji Allah harus dia mengamalkan. Yang belum mengamalkannya mau tidak mau dia harus akui bahwasanya itu dia tidak yakin. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan kedua, saya ingin melengkapi dalil yang haramnya seorang muslim dipimpin oleh orang. Di antaranya surat Ali Imran ayat 28. La yattakhidzil mu'minuna al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. orang-orang beriman tidak boleh mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, penolong, wali dari selain orang-orang beriman. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai. Barang siapa yang melakukan itu tidak pernah ditolong oleh Allah. Ya. Jadi hati-hati yang kemarin menyetujui di beberapa daerah akhirnya pemimpin pemerintah provinsi orang-orang kafir itu menanggung dosa. Hati-hati. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 139, "Alladzina yattakhidzuna al-kafirina awliya min dunihim ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'an." Ya. Kita tidak berbicara masalah dia lebih pintar, dia lebih jenius, dia lebih ahli, dia lebih ahli apapun. Gubernurnya para gubernur mungkin. Ya. Jenius paling jenius. Bukan urusan. Anda kafir. Kami ingin pemimpin muslim. Itu. Itu mutlak bagi kaum muslim. Lihat surat An-Nisa ayat 139. Alladzina, orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali penolong dari selain orang beriman, apakah mereka ingin mencari di sisi mereka kemuliaan? Ketahuilah sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah seluruhnya. Wallahu a'lam. Dalam ayat Al-Qur'an lain surah An-Nisa ayat 144. Jadi ini banyak ini. Ya, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirin awliya'a min dunil mu'minin." Ini perkara surbil aqidah. Ini adalah sum-sumnya akidah. Inti akidah muslim salah satunya ini. Tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ini adalah bantahan untuk orang-orang yang sekuler. Yang mengatakan urusan agama-agama jangan dibawa ke pemerintahan. Urusan masjid jangan dibawa ke kantor gubernur. Siapa yang bilang? Allah yang berfirman bahwasanya jangan kita menjadikan orang-orang beriman, janganlah jadikan kalian, jangan, wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan orang-orang kafir sebagai wali, pemimpin, penolong dari selain orang-orang beriman. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina? Bukankah ingin kalian Allah menjadikan bagi kalian kekuatan yang nyata? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan banyak sekali surat Al-Ma'idah ayat 51, surat Al-Ma'idah ayat 57. Ya. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan akan diharamkannya seorang muslim dipimpin oleh orang kafir. Nah. Jazakumullah khair. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tadi tentang? Oh, pagi beriman, sore kafir. Kemudian kalau seandainya dia melakukan praktek percaya kepada orang pintar menurut orang-orang yang bodoh, kemudian dia meninggal pada saat itu, apakah masuk ke dalamnya? Maka jawabannya, kalau seandainya seorang percaya kepada dukun, tukang ramal, maka perbuatannya adalah kekafiran. Tapi kalau orangnya apakah langsung dihukumi kepada kekafiran, maka dia harus iqamatul hujjah wa intifaul mawani, harus didirikan hujjah dulu. Ya, kenapa dia melakukan itu? Apakah dia tidak tahu? Tapi mustahil dia tidak tahu, karena itu adalah termasuk perkara pokok akidah Islam. Haram seorang muslim bodoh di dalam perkara haramnya pergi ke dukun. Ini tidak boleh dia bodoh di dalamnya. Maka yang meninggal di dalam kesyirikan tidak boleh disolatkan atasnya. Tidak boleh disolatkan atasnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair, Ustaz. Menyambung tentang pertanyaan cinta tanah air sebagaimana iman, tentang hadisnya hubbul watani minal iman, apakah hadisnya sahih atau kenapa? Hubbul watani minal iman. Hubbul watani minal iman. Apa tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Tapi makanya saya katakan tadi boleh mencintai, karena di sana terdapat kaum muslim, di sana terdapat syiar-syiar Islam, cintanya karena itu, bukan karena watannya, bukan karena negaranya, akan tetapi cintanya kepada daerah kaum muslim yang dia di dalamnya terdapat kaum muslim, kemudian ditegakkan syiar-syiar Islamnya. Wallahu a'lam. Jadi cinta kepada negara dari keimanan itu belum ada hadis sahih yang menunjukkan kepadanya, tapi mencintai negara muslim maka itu sebuah keimanan. Nah, cukup kiranya apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.